Artis yang satu ini tergolong juga artis ibu kota, bintang kondang in Indonesia tuh. Asli kelahiran kota Tahu Kediri, bertalenta, banyak sekali penggemarnya. Ada Dewi Media Soteng, juga ada Ramayana, ada pemuda-pemuda Gemireng Lor, ada Ria Mustika Du Palapa. Apa Ibu? Iya, nanti lagunya sudah dikonsep ya.